Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Pembahasan di malam hari ini kita masih melanjutkan bab yang sebelumnya yang menjelaskan tentang seputar masalah as-sihir. Hukum sihir di dalam agama Islam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi dua macam tergantung dari jenisnya, yang secara kesimpulan apabila sihir tersebut adalah sihir yang di dalamnya terkandung kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal seperti meminta bantuan kepada syaitan, maka hukum sihir tersebut adalah kufur. Na'am. Dan pelakunya dikatakan sebagai seorang yang kafir. Namun bila tidak, maka yang demikian termasuk dari kefasikan. Al-muhim, terlepas daripada macam-macam sihir tersebut, di dalam Islam perbuatan sihir adalah perkara yang sangat dilarang, Nah, dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya sihir ini termasuk dari dosa besar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Kemudian 7 dosa besar tersebut beliau mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang kedua adalah sihir. Nah, sehingga sihir ini termasuk dari dosa-dosa besar yang wajib ditinggalkan oleh seorang muslim. Dan penjelasan hadis ini alhamdulillah telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, kita masuk ke riwayat yang setelahnya, wa an Jundab. Dan dari Jundab bin Abdullah, na'am, pada sebagian riwayat disebutkan nama beliau adalah Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Namun pada riwayat tersebut terdapat kelemahan. Ada pula riwayat yang datang namun berasal dari sahabat Rasul yang bernama Jundab, namun yang dikenal dengan Jundab Al-Khair. Jundab Al-Khair dan ma'ruf dikenal dengan julukan Qatilus Sahir, seorang yang membunuh para penyihir. Nah, al-muhim dalam riwayat tersebut diceritakan di sini marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman had bagi para penyihir di dalam Islam adalah darbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Disebutkannya lafaz darbatun bisayf ini ala sabilil mithal, disebutkan dalam bentuk mithal. Wa illa, yang dimaksud dalam riwayat tersebut adalah hukuman had bagi para pelaku sihir adalah dengan dieksekusi mati. Nah, apakah dengan dipenggal kepalanya ataukah dengan cara yang lain? Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi wa qala, namun beliau mengatakan as-sahihu annahu mauqufun. Yang sahih riwayat yang menyebutkan haddus sahiri darbatun bisayf adalah riwayat yang mauquf. Lafaz mauquf di dalam riwayat yang dimaksud padanya adalah riwayat yang sampai kepada perkataan salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat ini dihukumi sebagai riwayat yang mauquf sampai kepada Jundab al-Khair. Beliaulah yang mengatakan kalimat tersebut, haddus sahiri darbatun bisayf. Namun disebutkan oleh sebagian mereka para ulama, walaupun riwayat tersebut dihukumi sebagai riwayat yang mauquf, namun secara hukum ia termasuk dari riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang sahabat ia dengan berani menyebutkan hukuman-hukuman yang ada di dalam Islam, terkhusus terkait dieksekusinya para pelaku sihir, melainkan beliau dapatkan perkataan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat-kalimat yang berasal dari sahabat dan dihukumi sebagai riwayat yang mauquf, kalau semisal isi kalimat tersebut adalah kalimat yang gak mungkin mereka berijtihad dengan pendapatnya atau mengucapkan perkataan-perkataan yang belum terjadi termasuk dari perkara ghaib, maka yang semisal ini dihukumi sebagai riwayat yang marfu'un hukman secara hukum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak jelas dalam riwayat yang tadi kita sebutkan hukuman had bagi para pelaku sihir adalah dengan darbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Tanpa di sini disebutkan rincian dari sihir tersebut, apakah sihir yang mengkafirkan pelakunya ataukah tidak, sihir yang meminta pertolongan kepada jin ataukah tidak. Al-muhim, seorang yang melakukan tindakan-tindakan sihir di dalam Islam sehingga dia menjadi seorang penyihir, maka hukuman had untuknya adalah darbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, an Bajalah bin Abdah, dari Bajalah bin Abdah, beliau mengatakan kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, beliau pernah menulis satu risalah yang berisikan aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Beliau perintahkan agar mereka kaum muslimin membunuh para penyihir laki-laki dan para penyihir wanita tanpa membedakan antara laki-lakinya dan perempuannya. Hukuman had bagi mereka adalah dengan dibunuh. Faqala, kemudian berkata Bajalah bin Abdah, faqatalna thalatha sawahir. Maka dengan risalah yang diberikan oleh Umar ibn Khattab untuk diterapkan oleh mereka kaum muslimin, mereka membunuh 3 penyihir. Faqatalna thalatha sawahir, mereka berhasil membunuh 3 orang penyihir. Nah, wasaha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Fakadhalika saha an Jundub wa qala Ahmad an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, beliau bahkan memerintahkan untuk membunuh seorang jariyah yang dimilikinya disebabkan karena dia menyihirnya. Akhirnya jariyah tersebut itu pun dibunuh. Dan demikian pula riwayat yang seperti ini telah sahih dari sahabat Rasul yang bernama Jundab. Wa qala Ahmad, dan berkata Ahmad, an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang menjelaskan hukuman had bagi para penyihir dengan dibunuh itu berasal dari 3 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bernama Jundab yang pertama, kemudian Umar ibn al-Khattab, dan yang ketiga Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka seluruhnya meriwayatkan hukuman had bagi para pelaku sihir adalah dengan dipenggal kepalanya. Naam. Terjadi khilaf memang di antara mereka para ulama terkait permasalahan yang pertama, apakah para penyihir tersebut dipenggalnya kepalanya ataukah dieksekusi matinya dirinya disebabkan karena dia kafir ataukah tidak. Terjadi khilaf di antara para fuqaha. Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab, dari pendapat-pendapat para ulama tersebut, bahwasanya dibunuhnya para penyihir di dalam Islam bukan disebabkan karena kafirnya dirinya, tapi disebabkan karena perbuatan sihirnya tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan di sini, apakah sihir yang dia lakukan adalah sihir yang kufur ataukah sihir yang tidak kufur, maka dari sisi penerapan hukumannya sama. Nah, karena hukuman had bagi para pelaku sihir adalah demikian. Nah, kemudian khilaf yang berikutnya adalah apakah para penyihir tersebut sebelum ia dieksekusi harus kita mintai tobat ataukah tidak. Ini juga khilaf di antara para fuqaha. Ada yang menyebutkan harus dimintai tobat, ada yang menyebutkan tidak. Namun falhasil dari pendapat mereka, dan ini yang rajih wallahu a'lamu bishawab, terkait tobat dan tidaknya para pelaku sihir sebelum dia dieksekusi mati oleh hukam, oleh penguasa Islam, maka tidak mempengaruhi hukuman had tersebut. Tidak apa? Mempengaruhi hukuman had tersebut. Artinya tobatnya dirinya itu antara dia dengan Allah Azza wa Jal, antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sama sekali tidak menghapus hukuman had pada dirinya. Ya, sama seperti seorang pelaku zina, wal'iyadzubillah, di dalam Islam ada hukuman rajam bagi seorang yang telah menikah. Kalau semisal dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, namun sang hakim atau qadhi memutuskan dia untuk dirajam, maka tidak mempengaruhi sama sekali tobatnya tersebut dari hukuman had yang ditetapkan, sehingga dia tetap dirajam karena demikian hukuman yang ada di dalam al-Islam. Nah, demikian pula bagi para pelaku sihir. Nah, sehingga disebutkan oleh Syekh Munsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah penjelasan riwayat tersebut, falhasil annahu yajibu an naqtula as-sahara sawa'un qulna bi kufrihim am lam naqul. Secara kesimpulan, wajib hukumnya kita membunuh para penyihir, baik kita katakan sihir penyihir tersebut itu kafir atau kita tidak mengatakannya. Artinya baik sihir yang dilakukan sihir yang kufur ataukah yang tidak mengkafirkan. Li'annahum yumriduna wa yaqtulun wa yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Karena para penyihir tersebut mereka membuat kaum muslimin sakit dengan sihirnya, ya kan? Kalau di zaman sekarang ini ada istilahnya santet, ya kan? Seorang disantet sehingga menyebabkan akhirnya dia sakit disebabkan karena santetnya. Ini cerita yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat terjadi yang demikian. Sehingga para penyihir tersebut membuat orang sakit, wa yaqtulun, bahkan mereka membunuh, wa yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Bahkan para penyihir tersebut memisahkan antara seseorang dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya. Ini juga termasuk dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh para penyihir. Al-Mu'min disebabkan karena berbagai alasan-alasan tersebut, maka wajib bagi seseorang untuk kemudian ia memenggal atau membunuh para penyihir. Dan tentulah yang membunuh para penyihir adalah mereka para penguasa kaum muslimin. Kalau semisal menerapkan syariat Islam dan diterapkan padanya hukuman-hukuman had sesuai dengan syariat Islam, maka hukuman bagi para penyihir adalah dengan dipenggal kepalanya. Naam. Sehingga falhasil beliau menyebutkan wa ala waliyil amri qatluhum bidun istitabatin madama annahu haddun li dararihim wa fadha'ati amrihim. Wajib bagi setiap waliul amr, para penguasa, untuk membunuh para penyihir-penyihir tersebut bidun istitabatin, tanpa meminta mereka bertobat terlebih dahulu. Naam. Madama annahu haddun, selama hukuman tersebut adalah hukuman had, disebabkan karena butuhnya untuk diterapkan dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh para penyihir tersebut. Fa innal hadda la yustathabu sahibuhu mata qubidha alaih, wajaba ayyunfadha fihil had. Karena dalam permasalahan hukuman had, ketika diterapkan tidak ada kewajiban untuk pelakunya diminta tobat dari perbuatannya. Kapan dia akan dieksekusi mati pada waktunya. Sehingga diwajibkan bagi seorang waliul amr untuk menerapkan hukuman had tersebut. Nah, sehingga falhasil beliau juga menyebutkan falqawlu biqatlihim muwafiqun lilqawaidi syar'iyyah. Pendapat yang menyebutkan bahwasanya mengeksekusi mati para penyihir itu adalah perkara yang diterapkan di dalam Islam adalah pendapat yang mencocoki kaidah-kaidah syariat Islam. Li'annahum yas'auna fil ardi fasada, karena para penyihir tersebut adalah orang-orang yang menebar sekian banyak kerusakan di muka bumi ini. Wa fasaduhum a'dhamu al-fasad wa qatluhum wajibun 'alal imam. Dan kerusakan yang mereka timbulkan adalah kerusakan yang sangat besar, sehingga membunuh mereka adalah perkara yang wajib atas setiap mereka para waliyu al-amr. Naam. Falha sampai akhirnya beliau mengatakan wa idza qutilu saliman nasu min syarrihim, apabila para penyihir tersebut dibunuh semuanya maka manusia akan selamat dari kejelekan mereka tersebut. Wartada'an nasu an ta'ati sihir, kemudian hikmah yang berikutnya manusia memiliki rasa takut untuk mempelajari ilmu sihir tersebut. Perhatikan di sini ada dua hikmah yang disebutkan oleh Syekh alaihi rahmatullah. Yang pertama, manusia akan selamat dari kejelekan mereka. Karena sekali lagi para penyihir menimbulkan sekian banyak kemadharatan, menyebabkan seorang sakit, menimbulkan huru-hara di tengah-tengah rumah tangga kaum muslimin. Demikian pula bahkan membunuh seseorang disebabkan karena sihirnya. Nah, sehingga ketika mereka dieksekusi mati oleh penguasa, maka kaum muslimin akan selamat dari kejelekan para penyihir tersebut. Kemudian hikmah yang berikutnya yang beliau sebutkan di sini adalah manusia akan mengambil ibrah dari dieksekusinya para penyihir tersebut, menyebabkan akhirnya mereka takut untuk belajar ilmu sihir. Karena mempelajari ilmu sihir adalah perkara yang sangat dilarang di dalam Islam. Bahkan di umat-umat sebelum Islam itu juga demikian. Seperti kisah mereka ahlul kitab pada saat meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, terjadi fitnah yang sangat besar menimpa umat manusia di zaman tersebut. Ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman bukan nabi. Beliau mendapatkan kekuasaan tersebut disebabkan karena sihirnya. Sehingga terjadi fitnah yang sangat besar, menyebabkan akhirnya manusia pun mulai mempelajari ilmu sihir. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan malaikatnya Harut dan Marut, mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu sihir. Namun disebutkan seperti yang kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya tersebut mengajarkan kepada siapapun hingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini fitnah, janganlah kalian kufur. Nah, sehingga belajar ilmu sihir adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Kalau di bahasa kita mirip dengan sulap, ya kan? Air di sini kita gini-ginikan, tiba-tiba airnya terbang. Nah, batu di sana diginikan, tiba-tiba hancur. Ini semuanya adalah praktek sihir yang dilarang di dalam al-Islam. Nah, ini pula yang subhanallah kita melihat banyak dimuat di film-film yang dibuat oleh negara-negara kafir, dibintangi oleh artis-artis yang kafir, yang musyrik. Mereka secara tidak langsung mengajarkan kepada kaum muslimin, menanamkan kepada kaum muslimin kata-kata sihir, ya kan? Kata-kata apa? Sihir. Dimulai dengan menampilkan tokoh idolanya ketika hendak mengeluarkan jurus, wah dia mengucapkan mantra, ya kan? Mengucapkan apa? Mantra. Duar, baru meledak. Ya begitu kah? Nah. Mengeluarkan mantranya, baru meledak. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya termasuk dari jenis sihir yang dilarang di dalam Islam. Memadrotkan, menyakitkan, bisa membinasakan dengan sihirnya. Dan kebanyakannya adalah termasuk dari bantuan asyaitan, membantu seseorang sehingga dia bisa menjalankan sihirnya. Nah, sehingga sihir di dalam Islam itu ditetapkan keberadaannya itu ada, ya. Jadi ketika seorang dia begini, airnya tiba-tiba naik ke atas, hakikatnya imma dia meminta bantuan kepada syaitan, tidak terlihat syaitan, ya kan? Syaitan memegang airnya tersebut, kemudian dia goyang-goyangkan gini, goyang-goyangkan. Padahal yang menggoyang-goyangkan adalah syaitan. Nah, yang menggoyang-goyangkan air tersebut adalah siapa? Syaitan. Cuman kita nggak lihat aja. Cuman kita nggak lihat, ya sama ya. Anak minta antum ini anak kecil, ya tolong angkat air ini ya. Ustaz mau giniin. Tiba-tiba gini-gini kan. Tapi antum kan ngelihat yang megang gitu loh. Oh ini si ini yang megang, Ustaz. Kita lihat tergoyang-goyang airnya. Tapi orang tersebut meminta bantuan kepada syaitan. Dan tentu dia ataukah syaitan tersebut tidaklah memberikan bantuan kepada seseorang di dalam melakukan sesuatu tanpa ada timbal baliknya, ya. Tanpa ada timbal baliknya. Bahkan dengan hal itulah dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kekafiran. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Ada sekelompok dari kalangan manusia, mereka meminta pertolongan dengan sekelompok dari kalangan jin, maka jin-jin tersebut menyebabkan orang itu semakin jauh dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kufur kepada Allah azza wa jalla disebabkan karena asyaitan tidaklah memberikan bantuan kepada dirinya secara cuma-cuma, namun meminta dia untuk kufur terlebih dahulu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tayyib, kita masuk ke beberapa masail yang disebutkan dalam musnad Ibnu Sina alaihi rahmatullah. Fihi al-masail al-ula tafsir ayat al-Baqarah. Di dalam bab ini kita bisa mengambil beberapa masalah. Masalah yang pertama yang bisa kita petik dari bab ini adalah kita memahami tafsir dalam surah Al-Baqarah. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kisah ahlul kitab setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, mereka terfitnah dan mempelajari ilmu-ilmu sihir. Ilmu-ilmu sihir itu ternyata berasal dari ahlul kitab. pada masa wafatnya Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Namun disebutkan di dalam surah Al-Baqarah kisah mereka, walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarau, bagi orang-orang yang mempelajari ilmu sihir tersebut, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak memiliki bagian dalam perkara akhiratnya. Enggak ada bagian dalam perkara akhiratnya. Berarti dia akan dijamin memiliki ilmu sihir, namun ada satu syarat, akhiratnya enggak dapat. Kalau akhiratnya enggak dapat, menunjukkan dia walaupun bahagia dunianya. Iya kan? Para penyihir itu kan demikian. Dia bisa menghilangkan mobil. Wah, beritanya kemana-mana. Dimuat di stasiun televisi dari beberapa channel menyiarkan tentang aksinya. Dia mendapatkan sekian pujian, mendapatkan sekian bagian dari harta yang besar. Namun hakikatnya yang dia dapatkan adalah perkara-perkara dunia. Namun dalam perkara akhirat dia tidak mendapatkan sama sekali. Menunjukkan dia kufur kepada Allah. Dan seorang yang kafir tidak mendapatkan keberuntungan. Wala yuflihul sahiru haitsu ata. Seorang penyihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan sama sekali. Kemudian atsaniyah, faedah yang berikutnya adalah tafsiru ayatin nisa, tafsir di dalam surah An-Nisa. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, yu'minuna bijibti wa hu. Mereka ahlul kitab mengimani al-jib dan at-taghut. Kalau at-taghut adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, mereka mengimaninya ada, menjadikannya sebagai Tuhannya, sekutunya dari selain Allah Azza wa Jalla. Adapun al-jibti maknanya adalah sihir. Sehingga ahlul kitab mengimani kedua-duanya, sihirnya mereka mengimaninya, mempraktekannya dan mengamalkannya serta mempelajarinya. Yang kedua, tauhid, mereka tetapkan, mereka menjadikan sekutu-sekutu dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian atsalitsah, yang ketiga, tafsirul jibti wa tauhid wal farqu bainahuma. Kita juga mengambil faedah tafsir dari makna al-jibti dan at-tauhid serta perbedaan antara keduanya. Al-jib bermakna sihir, at-taghut maknanya lain, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ar-rabi'ah, masalah yang keempat, anna taghut qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal ins. Yang dimaksud dengan taghut terkadang berasal dari bangsa jin, terkadang berasal dari bangsa jin, dan terkadang berasal dari bangsa manusia. Naam. Karena yang namanya syaitan disebutkan di dalam Al-Quran, terkadang berasal dari jin dan terkadang berasal dari manusia. Naam. Syayatin al-insi wal jin. Allah sebutkan kalimat syaitan ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Al-muhim, antara keduanya memiliki keserasian makna, kesesuaian makna, karena syaitan memiliki orang-orang yang dekat dengannya, dan mereka adalah al-kuhan, para dukun yang senantiasa mendapatkan bisikan-bisikan ataukah wangsit-wangsit dari syaitan. Al-khamisah, yang kelima, ma'rifatu sab'il mubiqat al-makhsusati bin nahyi. Kita juga bisa mengetahui 7 dosa besar yang dikhususkan penyebutannya dalam konteks larangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibu, tinggalkanlah, jauhilah, disebutkan ke 7-7-nya dalam konteks larangan di dalam hadis tersebut. Menunjukkan ketujuh perkara tersebut adalah dosa yang sangat besar di dalam Islam, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mereka meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan sihir itu termasuk di dalamnya, diletakkan setelah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Asyirku billah wassihir, pada urutan kedua setelah syirik. Kemudian masalah yang keenam, as-sadisah, an-nasahira yukfar, bahwasanya seorang penyihir tersebut itu dikafirkan berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yang dijadikan dalil oleh mereka para ulama kafirnya para penyihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalimat fala takfur, jangan kalian kufur, diucapkan oleh malaikat Harut dan Marut kepada mereka, orang-orang yang mempelajari ilmu sihir dari mereka. Mereka ingatkan, fala takfur, kami ini fitnah dari Allah, jangan kalian kufur. Namun ternyata mereka tetap mempelajari ilmu sihir tersebut dan tidak mengindahkan ucapan malaikat Harut dan Marut alaihimas salatu wassalam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan adanya rincian hukum bagi para penyihir, ada yang kufur dan ada yang tidak, tergantung dari jenis sihirnya. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu yuqtal wa la yustatabu. Al-musannif juga menyebutkan dan menegaskan pada masail yang ketujuh ini, menguatkan pendapat yang tadi kita sebutkan, para penyihir itu dieksekusi mati oleh pemerintah, oleh qadhi, wala yustatabu, dan tidak dimintai tobat. Dalam arti kata, kalau dia sudah menyesal, tobat berarti jatuh hukuman had, tidak dibunuh, tidak dieksekusi, tidak demikian. Namun tetap dieksekusi disebabkan karena sihirnya tersebut. Adapun tobatnya adalah antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana penerapan hukuman had pada perkara-perkara yang lain, pelaku zina, seorang yang membunuh seorang yang lainnya, demikian pula dalam hukuman-hukuman had yang lain. Kemudian yang kedelapan, wujubu hadza fil muslimin ala ahdi Umar fa kaifa ba'dahu. Terdapatnya para penyihir di tengah-tengah kaum muslimin itu sudah ada pada masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah. Sehingga diceritakan di masa beliau telah dibunuh 3 penyihir kaum muslimin, menjalankan langsung wasiat dari Umar ibn al-Khattab untuk mencari para penyihir dan mengeksekusi mereka. Uqtulu kulla sahirin wa sahira. Umar ketika menjadi khalifah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membunuh seluruh para penyihir, baik laki-laki ataukah perempuan, tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, bila di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab yang banyak hidup di masa tersebut, para sahabat, para tabi'in dan kaum muslimin antusias untuk mendalami ilmu agama mereka kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jaya Islam di masa tersebut, maka fa kaifa ba'dahu, bagaimana lagi di zaman setelahnya. Tentu di zaman kita saat ini lebih banyak lagi jumlah para penyihir, kita bisa mendapatkannya dibandingkan pada zaman-zaman salaf. Nah, bahkan para penyihir di zaman dahulu beda dari sisi penampilan dengan zaman sekarang, ya kan. Kalau zaman dahulu dari sisi penampilannya mirip dengan dukun, memiliki cincin, ya kan, yang banyak, rumahnya angker, kelihatan nuansa mistis ketika kita mendatangi rumahnya. Nah, kalau di zaman sekarang ini subhanallah, para penyihir terkadang mengenakan jas, para peramal juga demikian mengenakan jas mereka, namun hakikatnya adalah dukun, hakikatnya adalah penyihir. Dan subhanallah, aksi-aksi mereka bahkan ditayangkan di televisi-televisi. dipersaksikan di beberapa pertunjukan-pertunjukan yang subhanallah banyak ternyata ditonton oleh kaum muslimin dan muslimat, dijadikan sebagai ajang hiburan. Ayo hiburan keluarga yuk, kemana? Oh, itu ke alun-alun kota ada pertunjukan sulap. Ada apa? Pertunjukan sulap. Nah, begini tiba-tiba cing keluar apanya? Burungnya. Nah, begini tiba-tiba keluar burung, telur, dan yang semisalnya. Ini hakikatnya adalah sihir yang dilarang di dalam Islam. Imma sihir jenis yang pertama, yang pada sihir tersebut meminta bantuan syaitan, ataukah jenis yang kedua, sihir takhyili, menggunakan apa namanya obat-obatan, rempah-rempah ataukah yang semisalnya, sehingga ketika dikonsumsi, ketika digunakan, akan bisa menjadikan penglihatan-penglihatan seseorang memandang berbeda dengan apa yang dilihatnya. Seakan-akan dia kepalanya gelinding, sekalinya enggak gelinding. Nah, karena sebelumnya dikasih asap, menyebabkan akhirnya mereka menghirup asap tersebut sehingga terbayangkan seakan-akan kepala orang tersebut itu terpotong dari mejanya, padahal hakikatnya tidak demikian. Ini juga termasuk dari jenis sihir yang dilarang di dalam al-Islam. Nah, sehingga nampak jelas dengan kita mempelajari bab ini, wajib bagi setiap muslim yang pertama untuk meninggalkan perbuatan sihir tersebut. Kenapa? Karena sihir termasuk dari dosa besar. Makna meninggalkannya bukan hanya sebatas tidak mempelajarinya, bukan hanya sebatas tidak mau untuk mendatangi para penyihir, tapi juga meninggalkan dirinya, menjauhkan dirinya dari menonton apa namanya atraksi-atraksi sihir tersebut, baik melalui sarana televisi atau semisalnya, ataukah menontonnya secara langsung. Nah, karena itu adalah termasuk dari perbuatan dosa yang dilarang di dalam Islam. Sementara seorang muslim ketika dia menyaksikan perkara yang dilarang oleh Allah, wajib baginya untuk apa? Ingkarul mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau seorang muslim dia melihat kemungkaran, maka wajib baginya untuk merubahnya dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu maka dengan hatinya. Namun Rasul menerangkan, fadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman dimiliki oleh seorang yang hanya mampu mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Namun tentulah perkara-perkara yang seperti ini tidak ada dimiliki oleh mereka orang-orang yang menyengaja, ya kan, menyaksikan pertunjukan aksi sulap. Ayo datang, ada apa sih? Ada atraksi sulap. Katanya orangnya dipotong tangannya, ditaruh di meja masih bisa gerak-gerak, disambung lagi. Oh, bisa dia nyambung lagi ininya tangannya. Waliyadzubillah. Ini termasuk perkara yang wajib untuk diingkari oleh seorang muslim dan menjauhi dirinya dari dosa-dosa tersebut. Nah, dan tadi kita sebutkan yang berwenang untuk mengeksekusi para penyihir adalah para waliyul amr, para penguasa ya. Jangan kemudian pulang dari tempat ta'lim ini, lihat di tetangganya ada seorang dukun, seorang penyihir, tiba-tiba langsung dia racuni. Nah, pura-pura ngasih sop, sekalinya ada racunnya di situ. Ini jangan demikian. Yang bertugas untuk mengeksekusi para penyihir tentulah adalah para umara, para penguasa. Kalau semisal sekalinya para penguasa tidak mengeksekusi para penyihir tersebut, maka kita seorang muslim punya prinsip. Di antaranya adalah memahami itu adalah perbuatan dosa besar dan wajib baginya mengingkarinya dan menjauhi perbuatan sihir tersebut serta para pelaku-pelaku sihir, dan mentahdir kaum muslimin dari bahayanya sihir dan para pelaku-pelakunya. Tapi pada berikut pada bab yang setelahnya beliau menyebutkan bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Beliau menerangkan penjelasan macam-macam sihir. Ternyata sihir memiliki banyak varian macamnya. Naam. Memiliki beraneka ragam jenis yang keseluruhannya itu ternyata dihukumi di dalam Islam termasuk dari sihir. Termasuk dari apa? Sihir. Kita baca riwayatnya. Qala Ahmad haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Telah mengabarkan kepada saya Muhammad ibn Ja'far. Haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala. Haddatsana Qadnu ibn Qubaysah. An abihi ya'ni Qubaysah. Annahu sami'a an-nabiyya. Bahwasanya Qubaysah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Innal iyafata sesungguhnya iyafah watur waturqa ataukah waturqu dan waturqa dan atorq watiyarah minal jibti termasuk dari al-jibt yang ditafsirkan pada bab yang sebelumnya al-jibt adalah sihir sehingga ketiga jenis ini itu termasuk dari sihir. Qala Auf berkata Auf al-iyafah artinya adalah zajru tayir mengusir burung. Nah, mengusir apa? Burung. Termasuk kebiasaan tradisi jahiliyah ketika mereka mengkhawatirkan keadaannya apakah beruntung ataukah tidak ketika melakukan sesuatu atau safar ke satu tempat. Maka mereka mengusir burung. Kalau burungnya ke kanan berarti tandanya baik. Kalau ke kiri berarti tandanya jelek. Harus dia urungkan niatannya. Ini istilahnya zajru tayir. Mengusir burung tujuannya adalah untuk meramalkan nasib dirinya. Apakah sengsara ataukah tidak. Sehingga bisa disimpulkan dia terus ataukah dia berhenti. Watorku dan yang dimaksud dengan atorku adalah al-khattu yukhattu bil ard garis-garis yang khusus biasa digaris di atas tanah ketika seseorang hendak meramal nasibnya maka oleh penyihir tersebut dibuat garis-garis dengan garis-garis yang ma'ruf di sisi mereka kemudian dengan garis itulah nantinya ditentukan ramalannya oh kamu demikian. Ini dalam istilah syariat at-tarq. Wat-tiyarah ma'ruf, at-tiyarah menganggap sial dengan burung atau yang semisalnya, ini juga termasuk dari al-jib. Termasuk dari apa? Al-jib. Sehingga ketiga jenis ini berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan dihukumi di dalam hadis ini termasuk dari jenis sihir yang dilarang di dalam Islam. Taib untuk penjelasan masing-masing dari kalimat-kalimat tersebut insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.